Ini syariat-syariat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Ini adalah pokok-pokok agama. Allati amarallahu biha fi kulli syari'ah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengerjakannya di setiap syariat, di setiap umat. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya inilah pokok-pokok ajaran para nabi. Semua nabi ada dengan ajaran ini. Mentauhidkan Allah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada para kerabat, orang-orang miskin, orang-orang anak yatim, berkata yang baik, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini 8 yang sudah kita sebutkan, termasuk pokok-pokok ajaran para nabi. Kenapa ajaran-ajaran ini selalu ada? Lishtimaliha alal masalihil ammah. Karena ajaran-ajaran ini mencakup kebaikan-kebaikan yang umum bagi umat manusia. Fi kulli zamanin wa makanin. Di setiap waktu dan di setiap tempat. Fala yadkhuluha naskhun ka aslid din. Maka ini syariat-syariat tidak masuk ke dalamnya hukum naskh, hukum dihapuskan dengan hukum yang lain. Kenapa? Karena dia adalah syariat-syariat yang merupakan pokok syariat Islam yang dibawa oleh seluruh nabi. Walihada amarna biha fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Oleh sebab inilah Allah memerintahkan kita untuk mengerjakannya sebagaimana firman Allah di dalam ayat ini, semuanya perintah. Ya, 8 ayat ini semuanya adalah perintah untuk seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintahnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Kemudian ayat ini ya para ikhwah sekalian sama dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat surat Al-Baqarah ayat 83 ini sama dengan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, jadi setelah ini kita jangan heran kalau seandainya di agama lain, terutama Ahlul Kitab, disebutkan tentang perkara sholat, tentang perkara zakat. Oh mereka ada sholat juga toh. Oh mereka ada zakat juga toh. Iya benar, mereka ada. Mereka ada sholatnya, mereka ada zakatnya. Akan tetapi mereka berbeda tata cara sholatnya, ukuran zakatnya mungkin berbeda, tidak sama dengan kita. Tetapi syariat zakat itu ada, syariat sholatnya itu ada. Dan ini adalah sekali lagi pokok-pokok ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak termasuk ke dalamnya hukum nasakh. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, فَقَوْلُهُ وَإِذْ أَقَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Dan firman Allah yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. هَذَا مِنْ قَصْوَتِهِمْ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ أُمِرُوا بِهِ إِسْتَعْسُ. Kenapa Allah sampai memperbuat begini kepada Bani Israel, sampai mengambil perjanjian? Ini saking mereka ngeyelnya, kerasnya sifat mereka itu. Bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan, maka mereka bermaksiat atasnya. Mereka bermaksiat atasnya. Fala yaqbalunahu illa bil aymanil ghalidhah. Maka orang-orang Bani Israel itu tidak mau mengambil kecuali dengan sumpah-sumpah yang berat, sumpah-sumpah yang benar-benar seakan-akan ini adalah perkara yang berat, tidak mau asal-asalan. Ini saking kerasnya dan saking ngeyelnya mereka. Wal uhud al muwaththaqah, dan perjanjian-perjanjian yang disepakati. La ta'buduna illallah, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la ta'buduna illallah maksudnya adalah hadza amrun bi ibadatillahi wahdah. Ini adalah perintah untuk menyembah Allah semata. Wa nahyun 'anil syirki bih, dan larangan untuk mensyirikkan Allah. Wa hadza asluddin. Lihat ini. Ini adalah pokok agama. Ini pokok syariat. Kenapa demikian pokok syariat? Fala tuqbalul a'mal kulluha illam yakun hadza asasuha. Karena kenapa? Karena amalan-amalan tidak akan diterima seluruhnya kalau seandainya pokok agamanya keliru. Ya, kalau seandainya akidahnya rusak tidak akan diterima. Fa hadza haqqullah ta'ala 'ala 'ibadihi. Misalkan ada orang kafir, dia lembut, dia suka menolong, dia suka membantu, akhlaknya baik, menjauhi perbuatan-perbuatan zina, khamar, makan babi, makan bangkai dan yang lain-lainnya, tapi tidak beriman kepada Allah, ini tidak akan diterima amal ibadahnya. Ya, tidak akan diterima amal ibadahnya. Fa hadza haqqullahi ta'ala 'ala 'ibadihi. Maka ini yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana. Saya sudah pernah menyebutkan belum, orang yang melakukan kesyirikan itu dia harus takut dari buruk-buruknya kesyirikan dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Sudah? Ayat-ayat yang menunjukkan tentang buruknya kesyirikan. Surat An-Nisa ayat 48. Ya. Jadi siapa saja yang ingin mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelumnya dia perhatikan ayat-ayat ini dulu sehingga dia menjadi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala karena saking takutnya terhadap buruk-buruknya kesyirikan dari ayat-ayat ini. Jadi ayat-ayat yang menceritakan tentang buruknya kesyirikan, yang pertama surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat yang kedua, surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah sungguh diharamkan dari surga. Diharamkan oleh Allah dari surga. Dan tempatnya paling pantas neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini ayat yang kedua yang mengancam pelaku kesyirikan. Ayat yang ketiga, surat Al-Ahzab, Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, pasti mereka akan, amalan mereka akan terhapus. Dan ayat ini redaksinya kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Redaksinya kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya para nabi saja diancam begitu kalau berbuat syirik. Seluruh amalnya yang telah dilakukan terhapus. Jadi Pak, satu kali berbuat syirik aja itu dari A sampai Z amal ibadah kita apapun bentuknya, besar kecil, ya sedang, berat, ringan, apapun amal ibadah itu, maka semuanya terhapus. Ini bahayanya. Yang keempat, ayat yang menunjukkan tentang buruknya kesyirikan juga adalah surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Artinya, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia seperti dilemparkan dari atas langit, dari tempat yang paling tinggi, kemudian setelah itu disambar oleh burung atau diterpa oleh angin, Kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam tempat yang paling hina. Ini menunjukkan buruknya dan hinanya orang yang berbuat kesyirikan. Nah, itu empat ayat kira-kira yang menunjukkan dampak buruk dari kesyirikan. Maka jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat An-Nisa ayat 48 atau 116, kemudian surat Al-Maidah ayat 72, kemudian surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am ayat 88 ini sama dengan surat Al-An'am Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Afwan, salah berarti. Surat Az-Zumar ayat 65 terbalik. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya, ini termasuk dari ayat-ayat yang menceritakan buruknya kesyirikan. Itu surat Al-An'am hampir sama dengan surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian ayat yang selanjutnya surat apa? Al-Hajj ayat 31. Ya, seperti yang di orang yang berbuat syirik seperti dia dilempar dari tempat yang paling tinggi, kemudian saking hinanya dia sambar oleh burung ataupun diterpa oleh angin, ya. Kemudian dilemparkan kepada tempat yang paling buruk. Taib. Kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana. Ini adalah perintah yang kedua yang merupakan pokok dasar dari seluruh ajaran agama. Berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan bakti kepada orang tua. Maka Syekh mengucapkan di sini ai ahsinu bil walidaini ihsana. Maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Wa hadza ya'ummu kullu ihsanin qauliyyin wa fi'liyyin mimma huwa ihsanun ilaihim. Dan ini mencakup perbuatan baik, baik itu ucapan ataupun perbuatan, yang merupakan perbuatan baik kepada orang tua. Wa fihi nahyu 'anil isaati ilal walidain, dan di dalam perintah untuk berbakti kepada orang tua terdapat larangan kebalikannya, yaitu larangan untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua. Au 'adamil ihsan wal isaah, atau tidak boleh berbuat tidak berbuat baik, yaitu berbuat buruk. Li'annal wajiba al-ihsan. Karena yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim adalah berbuat baik. Wal amru bisyai nahyun andiddihi. Nah, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahwa perintah terhadap sesuatu adalah larangan kebalikan sesuatu tersebut. Perintah, ini kaedah fikih. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikan dari sesuatu tersebut, ya. Nah, kalau saya katakan duduklah, itu berarti larangan berdiri, ya. Kemudian saya katakan minumlah, itu berarti larangan untuk tidak minum, ya. Kalau saya katakan belajarlah, itu berarti larangan untuk malas belajar dan semisalnya. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan atas kebalikan sesuatu tersebut, ya. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan ini yang belum kita bahas, walamma kana al-insanu la yas'u an-nasu bimalihi amara bi amrin yaqdiru bihi 'ala al-ihsan ila kulli makhluq. Artinya, dan ketika seorang manusia, ya, la yas'un nasa bimalihi, bahwasanya dia tidak meluaskan manusia dengan hartanya, amara bi amrin yaqdiru bihi 'alal ihsan ila kulli makhluq. Artinya begini, ketika seorang manusia dia tidak boleh untuk menahan hartanya dari orang lain, dia harus membagi-bagikan hartanya kepada orang lain dalam artian sebagai sebuah bentuk ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, agar berbuat baik kepada seluruh makhluk, wa huwal ihsanu bil qaul, yaitu mengatakan perkataan yang baik. Oh, saya terlalu cepat ya. Walil ihsani dhiddan, dan untuk perbuatan baik itu ada dua kebalikan. Yang pertama al-isaah, yaitu berbuat buruk. Wahia a'lamu jurman, kata Syekh, dan itu lebih besar keburukannya, lebih besar kriminalnya, berbuat buruk kepada orang tua. Wahia a'lamu jurman wa tarkul ihsan biduni isaah wa hadza muharram. Ada lagi ya, jenis kedua yang merupakan tidak berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah tidak berbuat baik, tapi dia tidak berbuat buruk kepada orang tuanya. Tidak berbuat baik. Jadi ada dua. Jenis durhaka orang tua itu ada dua. Yang pertama, membuat keburukan kepada orang tua. Yang kedua, yaitu tidak berbuat baik. Tidak berbuat baik, tapi tidak mencelakakan orang tua. Tidak berbuat baik, tapi tidak mencelakakan orang tua. Bisa mengkasih contohnya ini? Jenis durhaka orang tua itu ada dua. Mencelakakan orang tua. Yang kedua, tidak berbuat baik. Beda itu. Yang pertama, mencelakakan orang tua. Contohnya bagaimana? Menjadikan dia sebagai pembantu di rumah kita misalnya. Atau menjadikan dia sebagai orang yang menanggung kesalahan atas kesalahan kita misalkan. Ini berbuat buruk ya, dan ini lebih besar daripada tidak berbuat baik. Yang kedua yaitu tidak berbuat baik tapi tidak mencelakakan. Seperti tidak menafkahi, tidak menggauli dengan baik. Ya, ini tidak berbuat baik tapi tidak mencelakakan. Wa hadza muharram. Dan yang kedua ini diharamkan juga. Lakin la yajibu an yulhaqa bil awwal. Akan tetapi tidak bisa dikaitkan selalu dengan yang pertama. Artinya anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya bukan berarti selalu dia mencelakakan orang tuanya. Ya, bukan dia selalu mencelakakan orang tuanya. Misalkan sang anak mungkin melihat dirinya tidak sanggup untuk mengurus orang tuanya di rumahnya. Akhirnya dia masukkan ke panti jompo. Memasukkan orang tua ke panti jompo ini mencelakakan atau tidak berbuat baik? Hah? Tidak berbuat baik. Tidak mencelakakan mereka kan? Tidak mencelakakan mereka. Ya, malah mereka di sana mungkin terjaga, akan tetapi tidak berbuat baik. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Ini para ikhwah sekalian. Wa kadza yuqalu fi sillatil aqarib wal yatama wal masakin wa tafasilul ihsan la tanhasiru bil ad bal takunu bil had kama taqaddam. Artinya, dan demikian pula disebutkan hal ini dalam hubungan dengan para kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Dan perincian perbuatan baik itu tidak bisa dihitung, akan tetapi ada batasan-batasannya sebagaimana yang sudah disebutkan, kata Syekh. Jadi yang namanya berbuat baik kepada para kerabat, anak yatim, orang-orang miskin itu bermacam-macam bentuknya. Menolong mereka dalam membayar hutang, menolong mereka dalam mendidik, menolong mereka dalam pakaian, sandang pangan, dan misalnya sangat banyak sekali. Ya, ini termasuk di dalamnya hubungan kekerabatan, anak yatim, dan juga para orang miskin. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Tsumma amara bil ihsan ila umumin nasi umuman, ila nasi umuman." Kemudian Allah setelah itu memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia seluruhnya dengan mengucapkan wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah untuk orang-orang dengan perkataan yang baik. Ini termasuk ihsan, termasuk daripada berbuat baik, berkata baik. Wa minal qaulil hasan amruhum bil ma'ruf. Nah, sekarang perkataan baik itu apa? Pertama, memerintahkan kepada kebaikan, kepada hal yang ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkar. Perbuatan baik itu apa? Melarang akan kemungkaran, melarang manusia akan kemungkaran. Ini perkataan yang baik juga. Dan termasuk perkataan yang baik juga apa? Wa ta'limuhumul ilm, yaitu mengajarkan akan ilmu. Ini perkataan yang baik juga. Wa badlus salam, dan mengucapkan salam. Ini juga perkataan yang baik. Wal bashashah wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyibin. Artinya, dan ramah, ini juga ucapan yang baik, ya. Dan selain itu dari perkataan-perkataan yang baik. Jadi perkataan baik yang dimaksudkan di dalam ayat ini ada beberapa macam contohnya. Ya, ada beberapa macam contohnya. Jadi ketika Allah berfirman wa qulu lin-nasi husnan, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik macam-macam tadi. Yang pertama apa? Amar ma'ruf. Yang kedua nahi mungkar. Yang ketiga mengajar ilmu. Yang keempat mengucapkan salam. Yang kelima ramah, dan selain-lainnya dari perkataan yang baik-baik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di langsung menafsirkan ayat selanjutnya, "Walamma kana al-insanu la yas'un nasu bimalih." Artinya, dan ketika seorang manusia dia tidak bisa lepas manusia dari hartanya. Manusia itu kalau mempunyai harta, orang-orang sekitarnya tidak bisa lepas dari harta si manusia tersebut. Amara bi amrin yaqdiru bihi 'alal insan ila kulli makhluq. Maka Allah memerintahkan dengan sebuah perintah yang mana dengan mengerjakan perintah tersebut dia berbuat baik kepada para makhluk. Wa huwal ihsanu bil qaul, yaitu berbuat baik dengan ucapan. Fayakunu fi dhimni dhalika annahyu 'an kalamil qabih linnas hatta lil kuffar. Nah, ini kita amalkan lagi kaidahnya tadi, ya. Perintah untuk berkata baik berarti kan kaidahnya tadi bagaimana? Perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikan sesuatu tersebut, atau larangan akan kebalikannya. Kalau Allah berfirman wa qulu linnas, berkatalah yang baik, berarti larangan berkata yang kasar. Ya, larangan berkata yang kasar, berlarangan berkata yang dusta, larangan berkata yang tidak baik dan semisalnya. Ya, para ikhwah sekalian. Fayakunu, makanya beliau menyebutkan di sini, fayakunu fi dhimni dzalika annahyu 'anil kalamil qabih linnas hatta lil kuffar. Maka termasuk dalam hal itu adalah larangan untuk berkata yang buruk kepada manusia, bahkan sampai kepada orang-orang kafir. Ya, ini dia. Jadi kaedahnya berbunyi tadi apa? An-nahyu al-amru anisyai'i nahyun an-diddihi. Artinya perintah terhadap sesuatu adalah larangan atas kebalikannya. Taib. Walihada qala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Berkata baik bahkan sampai kepada orang kafir, dan tidak boleh berkata buruk bahkan sampai kepada orang kafir. Oleh karenanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat dengan ahlul kitab kecuali dengan alasan yang baik, atau dengan argumen atau perkataan yang baik. Jadi faedah menarik ini, Pak. Kaedahnya tadi apa? Perintah terhadap sesuatu adalah larangan akan kebalikannya. Ini mungkin Bapak nanti perhatikan dalam ayat Al-Quran akan seperti itu juga. Ya, akan seperti itu juga. Kebalikannya juga, larangan terhadap sesuatu adalah perintah atas kebalikannya. Contoh larangan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Larangan kan? Larangan terhadap sesuatu adalah perintah kebalikannya. Kebalikan zina apa? Menikah. Perintah untuk menikah. Jadi dua kaedahnya saya catat ya. Ini kaedah fikih menarik. Al-amru al-amru anisyai nahyun an diddihi. Perintah apa kaidahnya? Terhadap sesuatu adalah larangan. Terhadap kebalikannya. Ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, an-nahyu anisyai amrun bididhihi. Hah? Larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap kebalikannya. Kalau ada perintah diamlah, berarti diamlah berarti larangan terhadap berbicara. Nah begitu ya. Duduklah berarti larangan terhadap berdiri ya. Kalau saya katakan jangan mendekati zina, berarti perintah untuk menikah. Jauhilah khamr, berarti perintah minum, berarti perintah minum susu, perintah minum apa yang halal-halal ya. Begitu, ini contoh-contoh. Ini penting Pak, kaidah seperti ini ya. Para ulama ketika menyebutkan ini bukan asal-asalan, tetapi mereka mengambil sebuah kaidah ini dari istimbal, dari intisari yang disebutkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri-istri kalian dengan baik, berarti larangan berbuat kasar dan zalim terhadap istri ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa min adabil ihsan ya, insan alladhi addaballahu bihi ibadah an yakuna nazihan fi aqwalihi wa af'alihi ghayra fahishin wala badhi'in wala shatimin wala mukhasim bal yakunu husnul khalqi wasi'al hilmi mujamilan likulli ahad saburan ala ma yanaluhu min adzal khalq imtithalan li amrillah wa raja'an li thawabih. Nah, ini semua yang disebutkan oleh Syekh modal untuk berinteraksi dengan manusia. Ya, perhatikan baik-baik ya. Semua yang disebutkan oleh Syekh modal untuk berinteraksi dengan manusia. Yang pertama, kata Syekh, dan termasuk dari adab seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah hendaknya dia ketika berinteraksi sosial dengan manusia, dia itu memperhatikan kebaikan perkataannya dan perbuatannya. Memperhatikan kebaikan perkataannya dan perbuatannya. Yang pertama, tidak berkata kotor, keji, atau dalam bahasa kita porno. Karena fahish itu jika disebutkan, maka menunjukkan kepada zina atau yang semisalnya, yang sekitarnya. Ya. Tidak berkata badhi. Badhi itu adalah perkataan yang kasar. Ya, tidak berkata badhi, yaitu perkataan yang kasar. Yang kedua, wala syatimin. Tidak berkata mencaci, menghina. Yang keempat, wala mukhasimin. Tidak berkata dengan perkataan yang ingin mengajak bertengkar. Nah, ini modal-modal untuk berinteraksi dengan manusia dalam sisi bagaimana berkata-kata dengan manusia. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sikap-sikap bal yakunu husnal khalq. Tetapi dia semestinya husnul khalq. Husnul khalq. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan husnul khalq itu ada tiga. Ya, siapa yang ingin berakhlak baik silahkan contoh Hasan Al-Basri. Yang pertama, basyasyatul wajhi. Artinya wajah yang kalau bertemu dengan orang itu tersenyum. Yang kedua, badlun nada, suka nolong, ringan tangan, bukan pencuri ini. Ringan tangan, suka menolong, suka dermawan. Yang ketiga, kaful adza, menahan keburukan. Menahan keburukan. Nah, ini husnul khalq. Yang ketika kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fil mizan min husnil khalq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan dibandingkan husnul khalq. Ya. Dibandingkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji tadi apa? Yang pertama, mudah tersenyum, ya. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, yang menahan keburukan terhadap orang lain. Artinya jangan kita menzalimi orang lain. Kemudian Syekh mengatakan wasi'ul hilm. Ya, kalau lagi berinteraksi dengan manusia wasi'ul hilm. Mempunyai sifat hilm yang luas. Mempunyai sifat hilm yang luas. Apa bedanya hilm dengan sabar? Ya, Allah itu salah satu namanya As-Sabur dan salah satu namanya Al-Halim. Bahasa Indonesia ini sama dua-duanya. Ma yang maha sabar, yang maha halim. Ya, lihat As-Sabur artinya sabar terhadap apa yang menimpa dia. Sedangkan Al-Halim adalah sabar untuk tidak membalas dengan sebuah balasan. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi ketika Syekh tadi mengatakan wasi'ul hilm, hendaknya kalau Anda lagi bergaul dengan manusia, jangan suka cepat membalas. Ah, Sidin berkata kayak itu juga, kita balas kena. Itu namanya halim. Orang yang tidak suka membalas namanya apa? Halim. Sabar untuk tidak cepat-cepat membalas. Ya. Sabar untuk tidak cepat-cepat membalas. Apalagi kalau seandainya kita berhubungan dengan orang tua. Entah itu orang tua, yang saya maksud adalah orang tua, maksudnya yang melahirkan kita, atau orang tua yang tua umurnya. Kadang-kadang ya, lakas bana maraju. Maka jangan dibalas yang anum-anum. Paham ya maksud saya? Nah, ini namanya halim, sifat halim, wasi'ul hilm. Salah satu modal untuk berinteraksi dengan manusia adalah mempunyai sifat hilm yang luas. Hilm itu apa artinya tadi? Tidak cepat membalas. Sabar dan tidak cepat membalas. Semuanya sama sabar. Kalau ini, tetapi kalau ini lebih condong kepada sabar menahan, ya, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki, sabar dia. Nah, kalau ini tidak cepat membalas. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Apa maksudnya? Allah tidak cepat-cepat menghukumi manusia. ya, disuruh taubat dulu, suruh istighfar dulu, suruh ini, suruh ini. Kalau masih membangkang baru. Nah ini, Allah bukan zat yang sekali orang maksiat langsung dibalas, tidak. Bisa dipahami ya, insyaallah bedanya sabar dengan al-halim. Bukan. Al-halim jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, al-halim itu adalah yang maha tidak membalas gitu dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi dia tidak cepat membalas, tetapi diberikan masa untuk bertobat dulu, diberikan masa untuk dia. Nah, begitu juga kalau kita berinteraksi dengan manusia, ya jangan cepat-cepat kita langsung, pokoknya aku balas, aku datang itu panggur masjidin, nah ini bu, tidak halim namanya. Orang halim itu, ya dia tenang, kemudian pada waktunya nanti baru dia beritahu, ya. Begitu juga kita dalam berdakwah, hendaknya mempunyai sifat hilm, tidak cepat-cepat memponis, tidak cepat-cepat ikam ningalih bana dipadahi. Nah, tidak cepat-cepat seperti itu berkata, tetapi terus saja terus memberi nasihat sampai dia akhirnya benar-benar sadar. Itu namanya al-halim. Kemudian Syekh mengatakan yang kedua, apa yang selanjutnya adalah mujamilan likulli ahad, senantiasa berbuat baik, berbuat membuat seseorang senang, ya, saburan ala ma yanaluhu min adzal khalq. Nah, ini sini baru sabar atas apa yang dia dapatkan dari gangguan para makhluk. Ini baru sabar. Imtithalan li amrillah wa raja'an li thawabih. Ini semua dikerjakan kenapa? Karena mengerjakan perintah Allah dan berharap pahala darinya. Jadi kalau saya ringkas, ya, modal berinteraksi dengan manusia, ya silakan dicatat, modal berinteraksi dengan manusia yang pertama berkata yang baik. Berkata yang baik. Nah, sub-sub dari berkata yang baik, strip pertama, tidak berkata keji. Yang kedua, tidak berkata kasar. Yang ketiga, tidak berkata mencela. Yang keempat, tidak berkata ingin selalu berkelahi. Ini tips yang pertama, bergaul dengan manusia. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, terutama saya pribadi ya. Yang pertama, tidak berkata keji, ya, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak berkata mencela, dan tidak berkata ingin berkelahi. Empat itu ya. Kemudian berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Tips yang kedua, ketika bergaul dengan manusia, berbuat yang baik. Dan ingat, ini perkataan bukan hanya kepada sesama jamaah Masjid Imam Syafi'i. Bahkan kepada orang yang belum mengaji pun harus lebih baik kita mencontohkan. Karena kita sudah tahu ilmunya, harus kita mencontohkan bagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Perbuatan yang baik bagaimana? Husnul akhlak yang baik, ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang terpuji. Ini satu. Yang kedua, luas sifat hilmnya. Luas sifat hilm, yaitu tidak mudah-mudah membalas. Tidak mudah-mudah membalas. Yang kedua, selalu mengkondisikan baik terhadap orang lain. Kalau ulun ingin bahasa letter lucknya, Pak ya, maambung orang. Ya, ketika kita bergaul, mujamilan likulli ahad, artinya selalu, yang ketiga ini adalah selalu menganggap orang tersebut baik setiap siapapun yang kita hadapi. Yang keempat, sabar terhadap gangguan dari orang lain. Nah, ini empat-empat ya. Modal bergaul dengan manusia. Modal bergaul dengan manusia. Ini semua kita kerjakan kenapa? Karena ingin mengerjakan perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitanya cukup itu kajian kita. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa nanti malam tetap kajian kitab tauhid. Nah. Ustaz, tanya. Kemarin ana baru safar ke hulu sungai. Kayaknya ini ada berkaitan dengan tips berinteraksi dengan manusia ya. Nah, di sini ana mendapatkan kendala, Ustaz. Teman-teman safar ana di kantor itu sebagian mereka enggak ngerti sunnah ya. Ketika di jalan waktu sholat sampai, kami berdebat. Dia mau berhenti, ayo kita sholat di sini. Ternyata sholatnya ada kuburan. Anang atau kata Anang jangan sholat di sini. Dia nanya alasannya apa? Ya cari masjid lain aja. Gitu. Enggak, saya mau tahu alasannya katanya. Terpaksa anak kasih tahu alasannya. Enggak boleh sholat yang ada kuburannya. Lantas mereka langsung menganggap wah antum terlalu kaku dalam agama. Ngapain? Ini kan enggak masalah kuburan. Gitu. Akhirnya bagaimana sikap anak yang selayaknya gitu? Apa harus ikut mereka atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak mengajak untuk jamak dan mengkosor, mereka juga mendebatnya. Gitu. Kembali perkataan mereka, kamu yang enggak aja gitu, atau yang istilahnya kaku dalam agama. Seperti apa itu Ustaz Mas? Iya, sama kita seperti kita katakan tadi, jangan cepat membalas. Ketika dia mengatakan sesuatu kepada kita, kita wasi'ul hilm. Artinya jangan cepat membalas apa yang dikatakan mereka, tetapi jelaskan sikap kita waktu itu berhadapan dengan orang yang belum paham. Maka kebutuhan mereka adalah dijelaskan. Jadi ingat, berdakwah seperti itu. Ini kebutuhannya apa nih? Orang ini apa kebutuhannya? Oh, orang ini belum paham, berarti kebutuhannya harus dijelaskan. Nah, maka pada saat itu kita dengan lapang dada menjelaskan kepada mereka bahwasanya sholat di masjid yang ada kuburannya dan tidak ada batasan antara masjid dengan kuburan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sudah, habis itu kalau seandainya mereka menerima, alhamdulillah, yang tidak, ma'alaina illal balagh. Kalau tidak, maka kita hanya bisa menyampaikan. Kita tidak sholat di situ. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Begitu pula tadi masalah sholat qasar dan jamak. Nah, mereka yang diperlukan adalah ilmunya. Karena mereka mungkin belum datang untuk menuntut ilmu atau cuma mendengar-dengar begitu-gitu saja. Maka pada saat itu kita akhirnya menjelaskan. Nah, seperti itu. Dan khusus untuk sholat qasar dan jamak, mungkin kalau saya ada kajian di Masjid As-Salam, saya akan bahas itu secara tuntas insyaallah ta'ala. Karena seperti yang sudah kita agendakan, kalau untuk Masjid As-Salam itu selalu permasalahan-permasalahan fikih yang kita bahas per judul sampai tuntas. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Allahu a'lam. Nah. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.